السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، قوم مسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan sore hari yang mulia ini, pada tanggal berapa? 3 Syaban. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa hadir di majelis ilmu ini, yang beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur yang panjang sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadhan. Dapatlah kita keberkahan yang ada di dalamnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih di dalam kitab Tauhid dan bab baru, babu kalamil Rabbi ma'a Jibril wa nida'illahil malaikah, bab firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah bersama Jibril, dan bagaimana Allah memanggil para malaikat. Yang intinya di sini adalah isbatul kalam, Allah Azza wa Jalla berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami' al-basir. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala babu kalamir Rabbi ma'a Jibril. Dialah Allah dengan Jibril. Pembicaraan Allah dengan Jibril, dan bagaimana Allah memanggil para malaikat. Maksud Imam Al-Bukhari di sini dari bab ini apa? Imam Al-Bukhari memvariasikan dalil. Artinya menyebut banyak dalil dari banyak sisi yang menunjukkan Allah itu berbicara. Pada pertemuan sebelumnya kita menyebut ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Setiap orang di antara kita ini akan diajak berbicara oleh siapa? Oleh Allah. Ini satu dalil. Cara lain dibawakan dalil itu Imam Al-Bukhari. Dalam bab ini variasi cara lain lagi, yaitu Allah berbicara dengan siapa? Jibril. Allah dialog dengan Jibril. Jadi Allah berbicara kapan dia mau, dengan siapa dia mau, termasuk diantaranya malaikat. Nah, dengan banyaknya dalil ini menunjukkan sesuatu yang mustahil, Allah tidak berbicara. Sesuatu yang mustahil, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara serupa dengan makhluknya. Baik. Maka dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, qala Ma'mar, berkata Ma'mar. Siapa Ma'mar ni? Abu Ubaidah, Ma'mar ibn Muthanna Al-Lughawi. Ini ahli bahasa Arab. Apa arti dari firman Allah, wa innaka latulaqqal Qur'an? Sesungguhnya akan diberikan kepadamu Al-Qur'an. Disampaikan kepadamu Al-Qur'an. Talaqqa artinya ta'khudhuhu anhum, engkau mengambil. Al-Qur'an kita ketahui adalah kalamullah. Firman Allah, ucapan Allah. Ini bukti bahwasanya Allah berbicara dengan Quran. Kemudian juga Allah berbicara dengan malaikat. Kemudian juga nanti hari kiamat Allah berbicara dengan makhluk. Ini tanawud al-adillah. Bervariasinya dalil, banyaknya dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla benar-benar apa? Berbicara. Tentu kita mengetahui sekarang pada makhluk mana yang sempurna, berbicara atau bisu? Sen? Bicara dong. Bisu itu apa? Celaan atau cacat, kekurangan. Maka apa yang sempurna pada makhluk, Allah yang lebih utama dengan kesempurnaan itu, tentunya dengan konteks atau konsep laisa kamitslihi syai. Pembicaraannya Allah tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Tayyib. Wa mithluhu, nah, bukti lain bahwasanya talaqqa itu artinya adalah mengambil atau menimba, itu firman Allah, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimat. Adam menerima dari Rabb-nya kalimat. Kalimat dari kata kalam. Kalimat-kalimat, ucapan. Itu ketika Adam berhasil diganggu oleh siapa? Iblis. Sehingga keluar dari mana? Surga. Turunlah kita ke dunia ini. Di sana Adam taubat. Nah, ketika dia taubat, di saat dia akan taubat, diajarkan kalimat oleh Allah. Ucapan-ucapan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah juga berbicara kepada siapa? Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang luar biasa para jemaah. Kenapa? Ini i'tiraf, kita mengakui kita ini zalim. Dan kita butuh kepada ampunan Allah. Ini doa luar biasa. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimat fataba alaih. Allah pun menerima taubatnya. Maka kita yang penuh salah dan dosa, banyak-banyak baca doanya Nabi Adam ini para jemaah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu Adam terima dari Allah doa ini, dibaca, Allah terima tobatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah terima tobatnya para jemaah. Karena kita tidak tahu tobat kita diterima sama oleh Allah atau tidak. Iya, Allah janjikan innahu at-tawwab. Allah Maha penerima tobat, cuma masalahnya iya apa tidak? Maka antum baca doa ini banyak-banyak. Jangan tidak hafal. Baik. Sekarang kita ambil dalilnya sekarang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddatsani Ishaq, telah menceritakan kepadaku Ishaq. Qala haddatsana Abdus Samad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdus Samad. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah bin Dinar. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abdullah bin Dinar an abihi dari Abdullah bin Dinar an Abi Saleh dari Abu Saleh tadzakwat sama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, yaitu Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril." Memanggil, konsekuensi dan makna dari memanggil berarti otomatis apa? Ya dengan ucapan dong. Nada Jibril. Allah memanggil siapa? Jibril. Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbah. Ya Jibril, Allah telah mencintai si fulan. Cintai dia Jibril, kata Allah Azza wa Jalla. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Thumma yunadi Jibrilu fis sama. Lalu di saat itulah Jibril memanggil di langit. Siapa yang dipanggil? Para malaikat di bawahnya dia. Apa panggilannya? Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencintai si fulan. Cintailah dia. Cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai orang itu. وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ. Setelah Allah mencintai, Jibril mencintai, para malaikat mencintai, maka Allah jadikan orang itu diterima oleh penduduk bumi, disayangi oleh penduduk bumi. Ini dia yang akan kita kaji, ambil faedahnya pada kesempatan sore hari ini. Baik. Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Hadis ini menetapkan pertama sifatu al-mahabbah. Allah Azza wa Jalla cinta. Tentu kecintaan Allah layak dengan kebesarannya. Nah, tidak sama dengan cintanya makhluk. Dan cintanya Allah tentu punya konsekuensi besar. Punya athar, dampak yang sangat besar. Sangat besar. Kalau Allah mencintai kita, otomatis tempat di mana? Surga. Kalau Allah mencintai kita, maka dosa-dosa akan diampuni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah mencintai kita, pendengaran kita tidak dikasih dengar yang buruk. Mata kita tidak dikasih ngelihat yang buruk, yang maksiat. Tangan kita tidak dikasih megang yang haram dipegang. Kaki kita tidak dikasih berjalan menuju yang haram. Sebagaimana hadis qudsi dalam Sahih Bukhari. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksud dari ini bukan takwil, tapi ini lazimnya dan tafsirnya, yaitu apa? Allah, sebagaimana Allah senang mendengar yang bagus, maka hamba ini jadikan senang mendengar yang bagus. Allah hanya senang melihat yang baik, maka Allah jadikan hamba ini melihat yang baik. Baik. Ini yang pertama. Jadi kita katakan hadis ini menetapkan mahabbatullah li'ibadih, Allah mencintai hamba-hambanya dengan kecintaan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan kecintaan makhluknya. Sekaligus para hadirin, ini membantah pendapat Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mengatakan cinta itu bukan artinya cinta tetapi rahmat, katanya. Kasih? Ya beda, cinta beda, rahmat beda. Cuma betul, cinta itu konsekuensinya akan disayangi. Jadi mahabbah ini adalah sifat tsabitah lillah azza wa jalla. Sifat yang ditetapkan bagi Allah, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Dan banyak ayat, innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi ingat, hadis ini menetapkan kecintaan Allah kepada hambanya layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kecintaan makhluknya, sekaligus bantahan terhadap siapa? Al-Asy'ariyah yang menta'wil, mentahrif, menyelewengkan makna cinta kepada rahmat. Faedah yang kedua, asbab mahabbatillah li'abdihi muta'addidah. Sebab-sebab Allah mencintai hambanya banyak. Nah, ini perlu kita ketahui ini para hadirin. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dari surat Al-Imran, "In qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Beliau mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib." Bukan yang besar itu kalau kita yang cinta Allah. "Wa innamas sya'nu an tuhab." Yang besar itu adalah kalau Allah cinta kepada kita. Nah, kalau Allah cinta, lain ceritanya. Kalau kita yang cinta, belum tentu Allah cinta. Baik. Mana ya sebab-sebab Allah mencintai seorang hamba? Taubat. Kalau kita apa? Taubat. Allah senang kalau kita taubat. Allah gembira lagi. Dalam Sahih Muslim. Adapun dari Al-Quran, jelas. Disebut Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fihi rijalu yuhibbu ayyatatahharu." Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang senang membersihkan dirinya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ayat ini turun karena para sahabat melihat orang-orang Yahudi kalau mereka cebok pakai air. Maka sahabat pun ikut pakai air. Dan ini dalil bahwasanya paling bagus untuk membersihkan najis itu apa? Air. Dan banyak ayat ini tentang tawabin ini. Dalam surat Baqarah 222. Kemudian apa juga yang menjadikan Allah cinta kepada hamba? Al-jihad. Berperang di jalan Allah dengan perang yang syar'i. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Saff. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Surat As-Saff ayat berapa? 3 ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jangan perang di jalan kelompok. Perang di jalan Allah. Dengan syaratnya. Kalau invasi menyerang, pemimpin yang ajak. Kalau kita menyerang, berangkat. Harus pemimpin yang ajak kita, di bawah benderanya dia. Kalau bukan di bawah benderanya dia, enggak boleh. Khuruj, nanti keluar kita dari penguasa yang sah. Kalau kita diserang, lain cerita. Kalau diserang, jangan nunggu izin. Kalau nunggu izin, ya habis duluan kita. Baik. Mana juga sebab orang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? At-tathahhur, tadi disebutkan. Membersihkan diri dengan air. Bersihkan diri dengan air. Ini sebab ya Allah mencintai kita. Mana juga yang sudah disebutkan hadis kursi tadi, melaksanakan sholat-sholat wajib dan sholat-sholat sunnah. Laksanakan sholat-sholat wajib, demikian sholat-sholat sunnah. Faedah yang ketiga, fihi itsbatul kalam lillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla berbicara. Karena disebutkan apa? Nada Jibril. Allah memanggil Jibril. Allah memanggil Jibril. Tentu dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya atau perkataan-perkataan makhluknya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini menetapkan fadlu mahabbatillah azza wa jalla li'ibadi, keutamaan apabila Allah mencintai hambanya. Apa keutamaannya? Allah jadikan orang itu diterima di muka bumi. Bagaimana bentuknya Allah azza wa jalla menerima atau menjadikan orang itu diterima di muka bumi? Orang-orang menyaksikannya orang baik. Orang-orang mengharapkan dia kebaikan. Ini makna dari yudha'lahul qabul fil ardh. Maka ini buah dari buah mahabbatullah, kecintaan Allah bagi seorang hamba, ya. Maka hamba ini akan disaksikan baik oleh manusia. Hamba ini akan diharapkan baik oleh orang lain. Dan hamba ini akan tetap istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa ketika Allah azza wa jalla mencintai hambanya. Oleh karena itu para hadirin, carilah cinta Allah, jangan pernah mencari cinta. Kenapa? Karena kalau Allah cinta, manusia terpaksa dibuat cinta sama Allah. Tapi kalau sebaliknya, cari cinta manusia, ridha manusia, Allah enggak suka, manusia dibuat marah kepada kita. Sebagaimana dalam asar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Man iltamasa ridhallah bi sakhatin nas. Siapa yang mencari ridha Allah, gara-gara cari ridha Allah, orang marah sama kita. Dan betapa banyak mencari ridha Allah, orang tidak suka para jemaah. Ya. Dan antum lihat sendiri, anak-anaknya dulu minum, mabuk, enggak ada yang urus dia. Tapi begitu anaknya ngaji sunnah, keberatan orang tuanya. Kan ini aneh bin ajaib. Anaknya rajin ke masjid, "Wah, jangan kamu ketukutan ya ajaran itu." Loh, dulu waktu minum enggak pernah bilang jangan ikut-ikutan. Nah, ini para jemaah. Jadi kalau kita mencari ridha Allah azza wa jalla, memang manusia banyak yang tidak suka. Tetapi apa? Radhiyallahu anhu. Allah meridai orang itu. Wa ardhan nas anhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu ridha kepada dia. Ini sesuai dengan hadis ini. Kalau Allah sudah cinta, Jibril panggil, "Jibril, aku cinta fulan, cintai dia." Jibril cinta. Jibril panggil penduduk langit, "Penduduk langit, Allah cinta fulan, cintai dia." Dicintai, Allah jadikan dia diterima di muka bumi. Bukan artinya omongannya diterima, karena apa? Kalau kita lihat sekarang ini, lebih banyak orang yang menyimpang itu omongannya diterima. Bukan itu, tapi itu dia syahidulahu bil khair. Orang-orang menyaksikannya, "Oh, ini baik ini. Ini orang ini benar." Orang mengharapkan kita kebaikan. Dan kebenaran para hadirin rahmat Allah azza wa jalla tidak mungkin akan dianggap buruk oleh orang-orang yang diberikan hati yang bersih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak pernah terkontaminasi ya keyakinannya dengan kebatilan, insyaAllah dia akan mengakui yang benar itu pasti benar. Tapi sebaliknya, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, kita cari ridha manusia, gara-gara mencari ridha manusia Allah marah. Dan betapa banyak kalau kita cari ridha manusia tidak sesuai dengan keinginan Allah, sakhitallahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa askhatannas alaihi, dan Allah jadikan manusia marah juga kepada dia. Oleh karena itu kita sekarang bagaimana kita meraih kecintaan Allah? Di mana tempatnya cinta Allah itu? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini loh dalil yang luar biasa nih para jamaah. Sampai para ulama mengatakan dalam surat Ali Imran adalah ayatul imtihani wal ikhtibar. Ini ayat ujian dan ayat cobaan. Sebagaimana dalam syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Sekiranya cintamu benar, engkau pasti taat. Di sini Allah uji. Saya cinta Allah. Tandanya apa? Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ya. Sebagaimana sahabat, hatta urusan mubah, sahabat pun cinta. Kepada apa dicintai Rasul? Jangan kita ini, ya, kemana angin? Kemana angin apa bertiup ikut sana? Enggak. Bila perlu lawan angin gitu loh. Urusan beragama. Jadi fattabi'un. Bukti cinta kita kepada Allah adalah ittiba, mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan tadi sahabat, kalau urusan agama jangan tanya. Mereka yang paling hebat sudah. Hatta urusan dunia yang dicintai oleh Nabi mereka cintai. Apa contohnya? Disebutkan oleh beberapa sahabat, dibawakan juga dalam kitab Ta'zimus Sunnah oleh Syekhuna Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani, yaitu datang Abu Bakar dan yang lainnya ke rumah salah satu sahabiyah. Dia datang ke sana, apa katanya? Buatkan kami makanan-makanan yang dicintai oleh Rasul. Buatkan kami makanan-makanan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan apa hubungannya dengan agama? Enggak ada, para jemaah. Enggak ada hubungannya. Tapi seperti inilah kecintaan mereka kepada Rasul. Apa yang dicintai oleh Rasul, itu pula dicintai oleh mereka. Baik. Itu dia faedah terakhir dari hal ini. Kita lanjut hal berikutnya. Nah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Qutaybah bin Sa'id. Imam al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id. Al-Malik, dari Imam Malik. Imam Daril Hijrah. Siapa? Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ana Abi Zinad, dari Abu Zinad, anil A'raj. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ini kenapa Abu Hurairah terus keluar nih para jemaah? Itu sebabnya asatizah kita rahmatullahi alaihi wa sallam, Ustaz Fauzi, terinspirasi ya dengan nama sahabat yang mulia ini, buatlah pondok namanya Abu Hurairah. Kenapa? Sahabat paling banyak hafal sunnah. Mudah-mudahan kita menjadi cinta kepada Rasul. Yang mana cinta kita Rasul, ini menghantarkan kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum billail wa malaikatum bin nahar." Malaikat silih berganti mendatangi kalian. Siang dan malam. Wa yajtami'una fi salatil 'ashri wa salatil fajri. Kapan turunnya? Kapan naiknya? Salat asar. Maka untung tadi yang berjamaah asar nih para jamaah. Untung. Jaga yang namanya salatul bardain. Salat pada dua waktu dingin. Apa itu? Ini dia. Subuh dan asar. Jadi Nabi mengatakan, silih berganti mendatangi kalian malaikat. Malam dan siang. Mereka kumpulnya malaikat itu waktu asar dan subuh. Maksudnya begini. Yang mau jaga malam, turunnya asar tadi. Yang jaga dari subuh, setelah mereka ngumpul asar ini baru naik. ya. Antum sip sifat ini. Jadi serah terima dulu. Demikian juga waktu subuh yang jaga malam, kemudian yang akan jaga pagi ketemu di waktu subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang menginap. Yang menginap berarti naiknya kapan? Selesai salat subuh. Fayas'aluhum, Allah tanya mereka. Nah, ini tanya. Allah tanya. Hadis yang tadi apa? Allah panggil. Sekarang apa? Tanya. Pertanyaan pakai apa? Menunjukkan berbicara. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah tanya malaikat dan Allah Azza wa Jalla lebih tahu, tetapi Allah mau tanya. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku dalam keadaan apa? Ini kan pertanyaan, ini jawabannya. Ya, atau ini pertanyaannya. Ini menunjukkan Allah berbicara. Apa ucapan Allah? Itulah ucapan Allah. Bagaimana kalian meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Fayaqulun. Malaikat menjawab. Nah, mungkinkah kalau tidak ada dialog, tidak ada kata-kata, mungkin terjadi tanya jawab? Ya mungkin. Ini loh, Allah tanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Malaikat jawab, taraknahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wahum yusallun. Dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat. Yang naik subuh, laporannya kepada Allah itu ditanya, mereka sedang sholat. Kemudian yang turun, ketika naik nanti ditanya juga, bagaimana? Mereka sedang sholat. Apa faedah dari hadis ini? Dan sudah berlalu hadis ini, kita ambil faedahnya. Pertama, hadis ini menerangkan kathratu adadil malaikah, banyaknya jumlah malaikat. Bayangkan, turun tiap hari, turun tiap subuh. Berapa banyak? Dan mereka semuanya mengabdi kepada siapa? Allah. Kalau kita kerjakan cari upahnya, ya. Mereka apa? Mereka benar-benar menghambakan diri kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Tidak pernah maksiat sedikit pun dan selalu melaksanakan perintah Allah. La yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Wa la yastahsirun, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah. Tidak juga tidur. Tidak butuh makan. Bal ibadun mukramun, mereka benar-benar hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, fihi fadilatu salatil asri wa salatil fajr. Hadis ini menerangkan keutamaan salat apa? Asar dan subuh. Sendiri apa berjamaah? Berjamaah dong. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kami datang mereka sedang sholat. Mereka. Kami pun meninggalkan mereka sedang sholat. Tapi khususnya laki-laki ini. Kalau wanita semakin sembunyi di rumah semakin afdal. Dan ini hukum berbeda lagi dengan perempuan. Tapi sayang di masyarakat kita sebagiannya yang rajin berjamaah siapa? Perempuan. Yang laki-laki itu jok bangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan anehnya lagi apa? Perempuan ini saling ngomongin. Hei, kenapa kamu tidak hadir berjamaah? Katanya. Subhanallah. Seharusnya suaminya yang digedor. Ya, ini enggak, kawannya disuruh berjamaah. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Wanita itu rumahnya lebih baik. Baik, faedah berikutnya. Fi isbat kalamillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah berbicara. Dengan siapa? Para malaikat-malaikatnya. Faedah berikutnya. Fihi isbat uluwillah ala khalqih. Hadis ini menetapkan Allah di atas. Kenapa? Karena di sini disebutkan malaikat naik. Begitu naik ditanya oleh siapa? Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Sebut juga dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Ta'rujul malaikah, ta'ruj naik. Maka mi'raj, Isra wal Mi'raj. Maka ini kasihan yang merayakan Isra Mi'raj tapi enggak percaya Allah di atas. Ini kasihan. Kenapa? Yang dia rayakan yang dia tidak imani. Jadi apa yang dirayakan tidak diimani. Nah sekarang kita dengar dialognya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Langit kan 6. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad apa disuruh sama Allah? Disuruh sholat 50 waktu. Coba apa kata Nabi Musa? Muhammad kembali kepada Allah. Minta keringanan. Kembali tulak jok Allah. Di mana Allah? Aduh sang di mana-mana sang. Kalau di mana-mana ngapain naik ya? Nah ini dia para hadirin. Jadi hadis ini juga menetapkan Allah di mana? Di atas. Kenapa? Karena naik. Fa ya'rujul ladzina batu fikum, naik malaikat yang menginap. Fa yas'aluhum rabbuhum, Allah tanya dia. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-Ku? Oh, kami tinggalkan dia Allah dalam keadaan mereka salat. Dan kami pun mendatangi dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan ini juga dalil amalan yang terbaik adalah sholat. Amalan yang terbaik apa? Sholat. Nabi bersabda, as-sholat khairu mawdu'. Sholat itulah amalan terbaik. Ya, sholat adalah amalan terbaik. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan sore hari ini para hadirin. Mudah-mudahan kita banyak faedah dari penjelasan dan pembahasan ini. Dan terus kita belajar akidah. Dan ingat ini adalah ya, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bersandar kepada nas Al-Qur'an maupun as-sunnah as-sahihah yang kita disepakati oleh para ulama ya umat Islam. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran apa? Sahihil Bukhari dan Sahih Muslim. Saya kira demikian. Allahu Ta'ala a'la wa'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.